إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين اخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah. Pada sore hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian yang kita adakan pada setiap bulannya. Kembali kita melanjutkan pembahasan mengenai sifat-sifat dari ibadur rahman. Pada pertemuan kali ini kita sampai kepada firman Allah والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Dan orang-orang yang apabila mereka berinfak lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, dan tidak pula bersikap pelit, wa kana baina dzalika qawam, dan mereka berada di pertengahan dari perkara itu. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, maksud dari ayat ini, laisu bimubaddirina fi infaqihim fayusrifuna fawqal haja fayusarrifuna fawqal haja wala buqala ala ahlihim fayuqassiruna fi haqqihim fala yakuffunahum bal adlan khiyara wa khairul umuri awsatuha la hadza wa la hadza. Kata beliau rahimahullah, maksudnya mereka bukanlah orang-orang yang bersikap mubazir di dalam infak mereka, sehingga mereka mengeluarkan harta mereka, menggunakan harta mereka melebihi dari batas yang dibutuhkan, dan bukan pula mereka itu orang-orang yang bakhil terhadap keluarga-keluarga mereka, sehingga mereka kurang di dalam menunaikan hak-hak mereka, sehingga tidak memberikan kepada mereka akan haknya. Akan tetapi mereka adalah adlan khiyar, bersikap adil dan yang terbaik. Dan sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan, tidak yang ini dan tidak pula yang itu. Maksudnya tidak bersikap mubazir dan tidak pula bersikap pelit. Nah, kemudian disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah, berkata Yazid bin Abi Habib rahimahullahu ta'ala, kata beliau mengenai ayat ini, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu la yaquluna ta'aman litana'umi wal lizzah wala yalbasuna thiyaban liljamal walakin kanu yuriduna minat ta'am ma yasuddu anhumul ju' wa yuqawihim ala ibadati rabbihim wa minal libasi ma yasturu awratahum wa yakuffuhum minal bardi wal har. Mereka itu adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disebutkan pada ayat ini katanya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidaklah memakan makanan untuk bernikmat-nikmat dan berlezat-lezat. Dan tidak pula memakai sebuah pakaian dengan tujuan keindahan. Akan tetapi mereka menginginkan dari memakan makanan itu hanya sekedar untuk menutupi rasa lapar pada diri mereka dan menguatkan mereka untuk ibadah kepada Rabb-nya. Dan mereka memakai pakaian dengan tujuan hanya sekedar menutupi aurat mereka dan menahan mereka dari udara dingin dan udara panas. Ya. Inilah kesederhanaan di dalam mengeluarkan harta. Tidak bersikap israf, tabzir, yaitu berlebih-lebihan di atas kebutuhan. Dan tidak pula bersikap takfir atau pelit. Tetapi pertengahan antara keduanya. Ketika mereka mengeluarkan harta, membelanjakan harta, baik itu untuk diri mereka sendiri, atau demikian pula untuk keluarga-keluarga mereka, maka sikap mereka adalah al-adil, pertengahan yang adil. Tidak menghambur-hamburkan harta yang berlebihan di atas kebutuhannya, dan tidak pula pelit. Maka seperti yang disebutkan oleh Yazid bin Abi Habib rahimahullah, apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka itu makan bukan untuk mencari kenikmatan dan berlezat-lezat dengan makanan. Makan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan menguatkan mereka ibadah kepada Allah. Demikian pula kalau memakai pakaian, bukan tujuannya untuk mencari keindahan dengan pakaiannya. Tetapi mereka memakai pakaian dengan tujuan hanya sekedar untuk menutupi aurat mereka dan menghindarkan mereka dari udara dingin serta udara panas. kesederhanaan hidup. Subhanallah. Memang kalau kita melihat keterangan ini, menunjukkan betapa jauhnya mereka dari sikap yang menghambur-hamburkan harta. Artinya kalau seperti ini, ketika mereka membeli makanan atau membuat masakan, mereka tidak akan membuat makanan atau masakan yang berlebihan. Makan itu bukan untuk bernikmat-nikmat. Makan ala kadarnya, yang penting menghilangkan rasa lapar dan menguatkan mereka ibadah kepada Allah. Kalau memakai pakaian, bukan untuk menampakkan atau menampilkan penampilan yang menarik dan indah. Bukan itu yang menjadi tujuan mereka. Tetapi hanya sekedar menutupi aurat mereka dan melindungi mereka dari udara dingin serta udara yang panas. Ini tentunya dibutuhkan kepada kekuatan iman dan ketajaman mata hati yang melihat kepada kemanfaatan al-akhirah. Di mana seorang hamba apabila pikirannya terikat kepada kenikmatan-kenikmatan akhirat, dia tidak akan terlalu menghiraukan kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, bukan tidak boleh seorang makan makanan yang enak dan berpakaian dengan pakaian yang bagus, yang indah. Boleh saja, selama tidak ada hal-hal yang haram di dalamnya. Ya, selama makanannya bukan makanan yang haram, kemudian tidak pula bersumber dari harta yang haram, maka boleh saja dia makan dengan makanan yang enak. Demikian pula selama pakaiannya tidak mengandung sesuatu yang haram, seperti dia memakai kain sutra atau ada hal-hal lain yang bertentangan dengan syariat dan tidak pula dari harta yang haram, maka boleh saja dia memakai pakaian yang indah. Namun kalau dia mau lebih baik dari itu, karena dia lebih menyibukkan diri dengan urusan-urusan akhirah, urusan-urusan akhirat, sehingga kepeduliannya terhadap kenikmatan-kenikmatan akhirat, maka ini tentunya lebih baik. Ini tentunya lebih baik. Dan tanpa mengesampingkan perkara kebersihan, kesucian, yang dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa at-tuhur syatrul iman, kesucian itu adalah separuh daripada keimanan. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, menyibukkan diri dengan urusan-urusan akhirat karena melihat kenikmatan-kenikmatan akhirat sehingga terlalaikan dari kenikmatan-kenikmatan dunia, adalah kondisi orang-orang yang tingkatannya tidak hanya sekedar mukmin biasa. Ini membutuhkan kepada seorang yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dari kalangan al-muqarrabin. Nah, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, yang paling terpenting adalah di mana seorang hamba di dalam menggunakan hartanya tidak melakukan sikap tabzir wala taktir, tidak berlebihan dari kebutuhan dan tidak pula pelit sehingga tidak menunaikan kebutuhan dan hak yang harus ditunaikannya. Terutama kalau itu terkait dengan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak berlebihan sehingga lebih daripada batas, ya, memberikan kepada keluarganya sesuatu yang melimpah ruah, lebih daripada kebutuhan mereka sehingga mereka tidak sampai pada batas di mana mereka mendapatkan harta yang sedemikian banyak dan berlimpah ruah. Sebagian orang sampai-sampai dia memberi keluarganya harta yang cukup banyak sehingga keluarganya itu, anaknya, istrinya tidak tahu harus menggunakan hartanya untuk apa. Harus menggunakan hartanya untuk apa? Akhirnya mereka gunakan dalam hal-hal yang tidak penting. Memanjakan istrinya, anaknya dengan sesuatu yang lebih daripada batasnya. Nah, padahal hal yang seperti ini sebaiknya dia hindarkan. Ketika dia menggunakan hartanya baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya, alangkah indahnya kalau sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian tidak pula bersikap pelit. Tidak bersikap pelit artinya jangan sampai dia mengurangi hak mereka atau memberi mereka sesuatu yang kurang dari batas. Padahal dia mampu untuk memberinya. Kurang dari kebutuhan mereka, padahal dia mampu untuk memberinya. Sehingga istri dan anak-anaknya, mereka merasakan kekurangan, merasakan kesulitan, merasakan kepayahan, ya, karena kurang nafkah, padahal orang yang bertanggung jawab kepada mereka, yaitu suaminya, mampu untuk memberikan sesuatu yang lebih. Maka dikatakan di dalam ayat ini, lam yusrifu walam yaqturu, tidak berlebihan, tidak kurang dari batas, tidak kurang dari haknya. La hadza wa la hadza wa khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahannya. Jadi tidak seperti orang yang pertama secara berlebihan memberikan harta yang melimpah ruah kepada keluarganya, dan tidak pula seperti orang yang kedua yang kurang dari haknya. Nah, tapi pertengahan sesuai dengan kebutuhan mereka, apa yang diperlukan oleh mereka, dan kemudian itu pun menjadi sikapnya terhadap dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan saja, baik dalam perkara makannya, minumnya, ya, pakaiannya, kemudian tempat tinggalnya, tidak berlebihan. Ini adalah apa yang dilakukan oleh para salaf. Ya, di dalam mereka makan, di dalam mereka minum, di dalam mereka berpakaian, di dalam mereka bertempat tinggal. Nah, kalau kita melihat kehidupan mereka, mereka mempunyai kehidupan yang sederhana. Sehingga apa yang lebih daripada batas kebutuhan mereka itu, mereka infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, membantu orang-orang yang tidak mampu dari kalangan al-fuqara wal masakin, membantu kepentingan kaum muslimin, ya, membantu kepentingan agama Allah Azza wa Jalla. Sampai sebagian as-sahabah tidak mau menyimpan harta yang lebih dari kebutuhannya pada hari itu. Seperti Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya. Harta yang lebih dari kebutuhannya pada hari itu dia infakkan, dia sedekahkan. Memang kalau kita melihat kepada kehidupan as-salaf, sahabat radhiyallahu anhum wa man ba'dahum, dan orang-orang yang sesudahnya, kita masih jauh. Kita masih jauh sekali. Kita baru hanya sekedar mengaku-ngaku sebagai orang yang mengikuti salaf. tetapi kehidupan kita masih jauh daripada salaf. Dan tentunya mengikuti salaf bukan hanya sekedar mengikuti mereka dalam perkara-perkara yang tertentu saja. Bukan hanya sekedar dalam mengikuti mereka ketika mensikapi ahlul bidah saja. Mengikuti salaf itu dalam segala urusannya, dalam segala aspeknya. Di dalam beragama kepada Allah yang agama itu luas mencakup semua aspek kehidupan. Tidak hanya sekedar bersikap terhadap ahlul bidah. Ini yang harus kita pahami. Sehingga terkadang karena berlebihannya sebahagian manusia terhadap satu bidang permasalahan agama, dia merupakan permasalahan-permasalahan agama yang lainnya. Seolah-olah kalau dia mempunyai sikap yang tegas kepada ahlul bidah, itulah agama seluruhnya. Sebagian mereka merasa bahwa kalau dia sudah berbicara tentang ini, tentang itu, tentang fulan, tentang alam, khalas. Sementara kalau dia melihat kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada kehidupannya, dia masih jauh dari agama Allah Azza wa Jalla. Terkadang pekerjaannya masih bergelimang dengan perkara yang haram. Pergaulannya masih bergelimang dengan hal-hal yang haram. Enggak usahkan mengikuti bagaimana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam perkara-perkara yang seperti ini. Bahkan dia masih terikat, ya, berinteraksi dengan hal-hal yang haram. Tapi dia merasa bahwa dia telah menjadi salafi yang sesungguhnya dengan hanya mengambil sebagian masalah agama itu tadi. Nah, maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, mempelajari, mengamalkan agama Allah Azza wa Jal, mengikuti as-salaf dalam semua permasalahan dan aspek kehidupan yang telah diatur di dalam agama Islam. Mencontoh mereka di dalam hal-hal yang mereka telah menunjukkan tauladan yang terbaik bagi umat ini. Sebagaimana pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang berikutnya. Berkata Umar kepada anaknya Asim, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah, ya bunai kul fi nisfi batnik wa la tatrah thawban hatta tastakhlifahu wa la takun min qaumin yaj'aluna ma razaqahumullahu fi butunihim wa ala zuhurihim. Katanya, wahai anakku, makanlah pada setengah perutmu saja. Artinya, jangan engkau isi sepenuhnya perutmu dengan makanan. Ya, engkau habiskan hartamu untuk membeli makanan dan mengisi dengannya perutmu sampai penuh. Makanlah hanya pada setengah perutmu. Wala takrah fauban hatta tastakhliqahu, dan janganlah engkau memakai pakaian, atau janganlah engkau membuang sebuah pakaian sampai engkau benar-benar melihat bahwa pakaian itu adalah pakaian yang memang sudah usang. Jangan engkau membuang atau melemparkan sebuah pakaian sampai engkau melihat pakaian itu benar-benar telah usang. Artinya jangan ganti sampai benar-benar telah usang. Nah, ya. Jadi harta itu benar-benar dimaksimalkan penggunaannya, pemakaiannya. Ya, pakaian, ya, segala sesuatu yang mungkin terkait dengan pakaian. Ya, baju, kemudian sirwal atau sarung atau jubah atau gamis atau sendal, atau mungkin kolam suah juga. Ya. Janganlah engkau yakni melemparkannya atau membuangnya sampai engkau menganggapnya telah benar-benar usang. Ya. Tujuannya apa? Kata beliau, wala takun min qaumin yaj'aluna ma razaqahumullahu fi butunihim wa 'ala dhuhurihim. Janganlah engkau menjadi orang yang termasuk suatu kaum yang mana mereka menjadikan rezeki yang Allah berikan kepada mereka hanya mereka letakkan pada urusan perut mereka dan pakaian yang mereka letakkan pada punggung mereka. Janganlah engkau termasuk dari orang yang menjadikan rezeki yang Allah berikan kepadanya dihabiskan hanya untuk urusan perutnya dan pakaian yang ada di punggungnya. Ya, ini segala sesuatu yang dipakai. Nah, artinya bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita manfaatkan dalam hal-hal yang lebih baik, lebih bermanfaat untuk kita bagi akhirat kita. Bukan hanya sekedar kita habiskan untuk urusan-urusan dunia kita. Kalau kita habiskan untuk urusan-urusan dunia kita, untuk makan, untuk pakaian, untuk tempat tinggal dan lain sebagainya itu, ya, kenikmatannya hanya sebentar saja. Manfaatnya hanya sedikit, terbatas. Kalau sudah usang, ya sudah, habis sudah harta itu. Apalagi makanan, sebentar sekali. Berapa jaraknya antara kita menikmatinya sampai ke dalam perut kita? Makan seenak-enaknya makanan itu, berapa lama sih kita merasakan nikmatnya? Kita merasakan nikmatnya hanya sekedar di lidah dan masuk ke tenggorokan. Setelah itu ketika dia sampai ke dalam perut, ya podoai kasih. Gak ada bedanya yang enak sama yang gak enak tadi. Iya. Apalagi keluarnya juga sama. Hah? Kira-kira kita merasakan nikmatnya makanan di lidah kita yang masuk ke tenggorokan kita itu. Ada 10 jam? Atau mungkin sehari? Nggak ada kan? 5 menit paling lama. Apalagi kalau pas lagi lapar, langsung mentalan aja. Lep, lep, lep. Hah? Sebentar sekali. Maka percuma kalau kemudian harta yang Allah rezekikan kepada kita, kita habiskan hanya untuk membeli makanan-makanan yang enak, yang lezat. Ya, kita habiskan hanya untuk urusan perut kita. Sementara kenikmatannya hanya sebentar. Ya, kita mencari uangnya tunggang langgang, ya. Susah payah, banting tulang, tulang banting katanya. Ya. Sampai mungkin kita tidak kenal waktu untuk mencari harta tersebut. Kemudian kita habiskan harta yang sudah kita dapatkan dengan susah payah itu untuk kenikmatan yang sebentar. Untuk kenikmatan yang sebentar. Kalau kita hanya gunakan untuk urusan makan, atau urusan pakaian, atau urusan tempat tinggal, kenikmatannya hanya sebentar saja. Nah, ini pandangan as-salaf, ya. Pandangan orang-orang yang tidak hanya sekedar menggunakan harta untuk kenikmatan-kenikmatan duniawiyah. Sebab ketajaman batin mereka di dalam melihat suatu masalah itu membuat mereka memalingkan pandangan mereka dari urusan-urusan yang bersifat duniawiyah kepada urusan-urusan yang bersifat ukhrawiyah. Dan inilah yang sesungguhnya disebut dengan zuhud. Inilah yang sesungguhnya disebut dengan az-zuhud. Di mana seorang hamba mementingkan segala urusannya untuk kepentingan akhiratnya, bukan lagi dunianya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita katakan, bukanlah yang dimaksud kita tidak boleh memakan makanan yang enak, berpakaian dengan pakaian yang bagus. Boleh. Boleh saja. Ya. Tapi kalau kita ingin naik tingkatan, naik level, ya, mau menjadi seorang mukmin yang lebih baik, hendaknya seperti apa yang dikatakan oleh Umar di sini kepada anaknya Asim, jangan engkau termasuk dari satu kaum yang hanya menjadikan rezeki yang Allah rezekikan kepada mereka hanya habis dalam urusan perut mereka dan apa yang mereka pakai pada punggung mereka. Nah, maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, harta yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya tentu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka hendaklah harta ini bisa menjadi lahan, ladang untuk kita mencari pahala yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau tidak, maka harta itu akan menjadi bumerang. Kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau tidak kita gunakan di dalam kebaikan, maka jalannya hanya ada dua. Pada umumnya, kalau tidak digunakan pada kebaikan, maka nanti pelakunya akan menggunakannya pada keburukan. Minimalnya, dia akan menggunakannya dalam perkara-perkara mubah, yang dia pun akan rugi dengan itu. Sebab apa? Kalau dia gunakan dalam perkara-perkara yang mubah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena kenikmatan duniawiyah ini hanyalah sebentar. Tidak akan bertahan lama. Ya. Bahkan, kalau kita ditanya, sudah berapa banyak makanan-makanan enak yang kita makan? Masih ingatkah kita rasanya sekarang? Masih bisakah kita merasakannya? Bahkan, kita sudah lupa. Ya, dalam waktu yang singkat. Ya. Dalam waktu yang singkat. Bahkan ada orang yang tidak menikmati makanan-makanan yang enak itu di tengah dia sedang memakannya. Iya enggak? Ya. Mungkin disebabkan oleh pikiran yang teralihkan kepada urusan lain. Mungkin disebabkan karena sudah kebiasaan memakan makanan yang seperti itu. Sehingga tidak ada nikmatnya, tidak ada kelezatannya. Ya. Ketika dia memakannya, dia merasakan biasa saja. Padahal bagi orang yang jarang mendapatkan makanan enak seperti itu, dia membayangkannya saja sudah nikmat. Ya, dibayangkan itu. Enak sekali makanan ini. Ya. Ayam goreng misalnya kan. Wah, nikmat sekali itu bagi orang yang jarang memakannya. Bagi orang yang sering memakannya, bahkan dia tidak merasakan kenikmatan itu ketika sedang memakannya. Biasa saja. Nah, itu kenikmatan dunia. Baik. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, demikian pula dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kenikmatannya hanya sebentar, bahkan kita cepat untuk lupa akan kenikmatan, kelezatan dari apa yang kita makan atau yang kita pakai, atau kenikmatan dunia lainnya yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kalau kita gunakan rezeki yang Allah berikan kepada kita hanya untuk urusan-urusan dunia kita, meskipun mubah, sungguhnya kita telah merugi. Sebab harta itu tidak membuat kita menyimpan pahala yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, banyak peringatan-peringatan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana semestinya kita menggunakan harta. Dan peringatan-peringatan di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menggunakan harta ini tidak hanya bagi orang-orang yang berharta banyak, tetapi juga kepada siapapun yang mempunyai harta, banyak ataupun sedikit. Banyak ataupun sedikit. Karena yang paling terpenting adalah bagaimana sikap kita terhadap harta. Kalau kita tidak bisa menggunakan harta yang sedikit sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah dan mendapatkan kemanfaatan di akhirat kita kelak, bagaimana dengan harta yang banyak? Yang sedikit saja kita tidak mampu, apalagi yang banyak. Padahal di samping itu fitnah harta adalah fitnah yang sedemikian dahsyat. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat fitnatu ummati al-mal, dan telah dijadikan fitnah umatku pada perkara harta. Betapa banyak orang yang menjadi lebih buruk ketika Allah luangkan harta yang melimpah kepadanya. Betapa banyak orang yang menjadi lebih jauh dari Allah justru ketika Allah berikan harta kepadanya. Nah, betapa banyak orang-orang yang terfitnah dengan harta sehingga dia menjauh dari agamanya karena harta tersebut. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim seperti firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah Al-Lail ayat yang ke-8 sampai ke-11, Allah berfirman, wa amma man batila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kata Allah, adapun orang-orang yang bakhil atau pada ayat yang sebelumnya, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang mau memberi di jalan Allah kemudian dia bertakwa kepada Allah azza wa jalla dan dia membenarkan tentang surga, ya, niscaya kami akan memudahkannya kepada jalan yang mudah. Kemudian baru firman Allah ini, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan surga ganjaran yang baik, fasanuyassiruhu lil usra, niscaya kami akan mudahkan dia kepada jalan yang sulit. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, hartanya itu tidak akan bermanfaat untuknya kalau dia telah jatuh ke dalam kerendahan dan kehinaan. Kalau dia menjauh dari jalan Allah, dia menjauh dari agama Allah, ya, dan dirinya menjauh dari mendekat kepada Allah, hartanya itu percuma. Tidak akan pernah memberi kemanfaatan kepadanya. Tidak akan pernah bisa menyelamatkannya. Nah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam as-sahih, beliau pernah mengingatkan kepada putrinya Fatimah, ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'tu la ughni anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, silakan engkau meminta kepadaku dari hartaku yang engkau suka, aku tidak akan bisa bermanfaat untukmu di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kekerabatannya dengan Nabi sebagai seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bermanfaat di sisi Allah. Kalau dia tidak menyelamatkan dirinya dengan bertakwa kepada Allah, mengibadahi Allah azza wa jalla. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka harta tidak akan menyelamatkan kita di hadapan Allah apabila kita telah mengambil jalan yang rendah, jalan yang hina, menjauh dari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka al-bukhl, sikap pelit sehingga kita sulit untuk mengeluarkan harta kita di dalam membantu agama Allah, memudahkan kaum muslimin yang kesulitan, membantu para al-fuqara wal masakin, apalagi yang punya harta tidak mengeluarkan zakat dari hartanya, maka mereka akan menanggung akibatnya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Hartanya itu akan menjadi setrika yang panas, ya, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Kata Allah tabaraka wa taala, maka akan disetrikakan harta itu kepada mereka, kepada dahi-dahi mereka, kepada lambung-lambung mereka, kepada punggung-punggung mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah harta yang telah kalian simpan untuk diri-diri kalian sendiri. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka sekarang rasakanlah apa yang dahulu pernah kalian simpan itu. Nah, Allah telah mengingatkan bahwa barang siapa yang dipelihara dari sifat pelit, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dijaga dari kebakilan dirinya, asyuf itu lebih parah daripada al-bukhl. Ya. Al-bukhl itu kepelitan, ya, sikap pelit yang belum menjadi watak. Ya. Setiap manusia mungkin ditimpa oleh al-bukhl. Datang waktu atau masa terkadang seorang itu muncul pada dirinya sikap al-bukhl, sikap pelit terhadap harta, sehingga dia tidak mau mengeluarkannya pada jalan yang benar, atau membantu saudaranya, atau membantu agama Allah tabaraka wa ta'ala, membantu dakwah al-Islam. Setiap orang mungkin muncul pada dirinya sikap al-bukhl. Tapi kalau kebakilan atau sikap pelit ini telah menjadi watak, tahu ya, menjadi watak, sudah menjadi sifat yang menetap pada dirinya, sudah menjadi karakternya, maka ini disebut dengan asyuh. Sehingga asyuh ini di atas dari al-bukhl. Ini adalah penyakit batil yang sudah kronis, yang sudah menjadi watak. Maka kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga dari watak pelit yang ada pada dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dan pada sesungguhnya bahwa harta yang kita keluarkan untuk perkara-perkara yang bermanfaat di akhirat kita, itulah yang sesungguhnya harta untuk kita. Adapun yang lain, ya, yang tidak kita gunakan untuk menggapai pahala di sisi Allah Azza wa Jal, pada hakikatnya bukan untuk kita. Makanya di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Baqarah ayat 272, Allah menyatakan, "Wa ma tunfiqu min khairi fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Apa yang kalian infakkan dari kebaikan itu, maka sungguhnya itu adalah untuk kemanfaatan diri-diri kalian sendiri. Dan tidaklah kalian menginfakkannya melainkan dalam rangka mencari wajah Allah. Dan setiap kebaikan yang kalian infakkan, niscaya pahalanya akan dipenuhi kepada kalian dan kalian tidak akan pernah dizalimi. Al-Baqarah ayat 272. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah bertanya, "Ayyukum mal warithihi ahabbu ilaihi min malik?" Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada hartanya sendiri? Mereka menjawab, "Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa wa maluhu ahabbu ilaih. Mereka menjawab, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan hartanya yang lebih dia cintai. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa inna malahu ma qaddam wa mal warithihi ma akhar. Sesungguhnya hartanya itu adalah apa yang telah dia gunakan, dia manfaatkan untuk kebaikan. Itulah yang sesungguhnya hartanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kemanfaatannya akan kembali untuk dirinya sendiri di yaumil qiyamah. Dia yang akan merasakannya dan tidak siapapun di antara manusia yang akan mendapatkannya kecuali dirinya sendiri. Itulah yang sesungguhnya hartanya. Ya. Dan apa yang masih dia pegang, apa yang masih dia simpan, itu sesungguhnya adalah harta ahli warisnya. Sesungguhnya itu adalah harta ahli warisnya. Ya, makanya orang yang meninggal, sebanyak apapun hartanya, apakah dia akan bawa hartanya itu ke dalam kuburnya? Tentu tidak. Siapa yang akan menikmati? Ahli warisnya. Jadi yang dia cari selama ini, ya, dengan susah payah, sampai dia tidak merasakan nikmatnya harta itu, dia sibuk dengan mengumpulkannya, sampai menimbun. Sebagian manusia sampai hartanya itu enggak habis 7 turunan. Ya, 7 turunan aja enggak habis tuh harta. Tapi kalau dia sudah meninggal, dia tidak merasakannya sedikit pun. Yang akan merasakannya siapa? Ahli warisnya yang mewarisi harta itu dari dia. Nah, kalau seorang hamba tidak menggunakannya di jalan Allah, apalah manfaat harta yang dia kumpulkan selamanya? Ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya harta itu kalau kita ingin mendapatkan kemanfaatannya, maka gunakanlah di dalam jalan kebaikan. Di dalam jalan kebaikan, niscaya harta itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Makanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sikap iri itu hanya pada 2 orang saja. Ada 2 orang yang boleh kita iri kepadanya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain." Tidak ada keirian, kedengkian melainkan pada 2 golongan manusia. Ya, iri atau dengki yang dimaksud di sini adalah al-ghibtah, yaitu kita menginginkan mempunyai kondisi yang sama dengannya tanpa kita mengharapkan hilangnya nikmat tersebut daripada pemiliknya. Nah, ini diistilahkan dengan al-ghibtah, tapi dalam hadis ini disebutkan dengan lafaz al-hasad. Ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa hal ini adalah perkara yang terpuji, meskipun hasad itu pada asalnya adalah perkara yang mazmum, perkara yang tercela, perkara yang mengandung dosa, tetapi untuk urusan 2 golongan manusia ini, hasad itu menjadi terpuji. Ketika kita menginginkan bahwa kita mempunyai kondisi seperti 2 golongan ini. Apa itu? Pertama kata beliau, rajulun atahu Allahu malan fasallathahu ala halakatihi fil haqq. Yaitu seseorang yang Allah beri dia harta, kemudian dia gunakan harta itu, dia habiskan harta itu di dalam kebenaran. Jadi kalau kita mau tergiur melihat orang yang punya harta, tergiurlah dengan orang yang seperti ini. Ada orang kaya, masya Allah, hartanya banyak, ya. Di mana-mana dia punya tanah, ya. Di mana-mana dia punya perusahaan, punya pabrik, wah, semacam-macam hartanya. Terus kita lihat hartanya itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, kita lihat bagaimana dia menggunakan hartanya di jalan-jalan kebenaran. Ya, untuk membangun masjid. Kemudian untuk membantu pondok pesantren, memberi makan kepada anak-anak yatim, menyantuni janda-janda yang tidak mampu. Ya. Nah. Dan memberi makan kepada para orang-orang fakir dan orang-orang miskin, meringankan orang-orang yang terlilit di dalam kesusahan. Hartanya subhanallah bermanfaat bagi kaum muslimin. Nah, kalau kita melihat ada orang yang seperti ini, pantas untuk kita iri kepadanya. Pantas kita berangan-angan, ya Allah, kapan saya bisa punya harta dan berbuat yang sama. Keutamaannya itu bukan hanya sekedar dia punya harta. Kalau masalah dia punya harta, belum mencapai keutamaan. Sehingga angan-angan kita hanya angan-angan kita bukan hanya sekedar kita akan punya harta seperti dia. Ini yang harus kita tahu, yang harus kita sadari. Terkadang kita melihat orang yang kaya, angan-angan kita hanya sekedar sebatas apa? Masya Allah, banyak ya rumahnya, banyak ya perusahaannya, wah duitnya banyak ini. Yang kita inginkan hanya sekedar kita punya harta seperti dia. Bukan itu letak keutamaannya. Tidak hanya sebatas itu. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, ingat, fasallatahu ala halakatihi fil haq. Dia menghabiskan hartanya itu di dalam kebenaran. Nah, itu letak keutamaannya. Ketika kita melihat dia menggunakan hartanya di dalam jalan-jalan yang benar. Di dalam perkara-perkara kebaikan. Sehingga dengan itu dia mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan. Menimbun pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya orang-orang kaya yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diiri, didengki oleh sahabat-sahabat yang fakir, yang miskin. Masih ingat kan hadisnya? Ya. Di mana orang-orang yang tidak mampu ini mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mereka ahli gusur, istilahnya orang-orang yang kaya itu. Ya, mereka membawa pahala, mereka bisa mengamalkan ini, bisa berbuat ini, menginfakkan ini dan itu. Ya, sementara kami tidak punya harta. Lantas mereka diajarkan zikir doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka bisa menimbun pahala juga. Ya, tidak akan ada yang mendapatkan keutamaannya kecuali orang yang mengamalkan seperti amalan mereka. Ketika orang-orang kaya itu juga mendengar amalan ini, mereka juga mengamalkannya. Ya. Lantas mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hal itu, maka Nabi mengingatkan bahwa itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan orang-orang kaya yang kekayaannya habis di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, bahkan sebagian mereka seperti Abdurrahman bin Auf, ya, sampai dia menangis terisak-isak di akhir umurnya, di akhir usianya. Ya. Para sahabat yang lain menyangka apa yang ditangisi oleh Abdurrahman bin Auf. Tatkala ditanyakan kepadanya, dia menyatakan bahwa dia menakutkan hartanya. Setiap kali dia ingin menghabiskan hartanya di jalan Allah, maka setiap kali itu hartanya ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kita juga nangis masalahnya. Ya kan? Banyak yang nangis ini. Tapi bukan nangis karena hartanya ditambah oleh Allah. Kalau Abdurrahman bin Auf nangis hartanya ditambah oleh Allah. Kalau kita nangis enggak punya harta. Ya. Allahu musta'an. Ya, Abdurrahman bin Auf takut kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan harta itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga setiap kali dia menginfakkan harta dan hartanya ditambah oleh Allah, dia menangis. Ya. Khawatir dia tidak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, dia selalu menggunakan hartanya di jalan Allah. Nah, demikian pula dengan para sahabat yang lainnya, Utsman bin Affan, ya, Umar ibn Khattab, apalagi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari awal Islam, ya, dari awal Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai Nabi dan Rasul, dia sudah mengeluarkan hartanya untuk membela agama Allah. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kita masih ingat bagaimana persaingan dalam kebaikan antara Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suatu ketika Umar ingin mengalahkan Abu Bakar dalam pintu kebaikan. Ya. Maka dia berazam, bertekad bahwa dia akan menginfakkan berapa? Setengah dari hartanya. Ketika dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia telah didahului oleh Abu Bakar. Ya. Bukan hanya sekedar Abu Bakar mendahuluinya di dalam memberikan harta di jalan Allah, tapi ternyata bahkan Abu Bakar telah mendahuluinya dalam hal keutamaan di dalam menginfakkan harta di jalan Allah. Ya. Nah, kalau Umar ibn Khattab menginfakkan setengah hartanya di jalan Allah, ternyata Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Ya, dan dia tinggalkan untuk dirinya dan keluarganya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya memang Abu Bakar tidak ada tandingannya, manusia yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya tidak mudah orang bisa menginfakkan, mensedekahkan semua hartanya di jalan Allah, dan dia percaya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia tinggalkan untuk dirinya dan keluarganya hanya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa ada di antara kita yang sanggup mensedekahkan hartanya seluruhnya di jalan Allah? Setengahnya saja belum tentu. Sepertiganya, seperempatnya, seperdelapan, sepersepuluh. Ya, enggak tahu seperberapanya kita akan mampu atau baru mampu untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, itulah masih batas kualitas keimanan kita. Ya. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, maka di antara orang yang patut untuk diiri atau didengki, dan diharapkan dan kita berangan-angan kondisi kita sepertinya adalah rajulun atallahu malan fatallathahu ala halakatihi fil haqq. Seorang yang Allah beri dia harta, kemudian dia habiskan hartanya itu di dalam kebenaran. Yang kedua adalah rajulun atallahu hikmah fa huwa yasdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah orang yang Allah beri dia ilmu, hikmah, kemudian dia memutuskan perkara dengan hikmahnya tersebut, ilmunya tersebut, dan juga dia mengajarkannya kepada manusia. Dua golongan ini saja, yang punya harta, kemudian hartanya dia habiskan di jalan Allah. Yang kedua, yang punya ilmu, ilmunya dia amalkan dan dia ajarkan kepada manusia. Nah, maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita bisa menjadi salah satu dari dua golongan ini. Imma kita punya harta, kemudian harta kita ini bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Ya. Atau kita menjadi seorang yang punya ilmu, ilmu kita bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Kalau Anda menjadi atau belum menjadi dua golongan ini, paling tidak kita mengharap, ya, berangan-angan, bercita-cita, mempunyai keinginan untuk menjadi salah satu dari keduanya. Ya, jangan sampai berkeinginan saja tidak. Ya, jangan. Ya. Enggak jadi orang kaya yang menggunakan hartanya di jalan Allah, juga tidak orang yang berilmu yang mengajarkan ilmu dan mengamalkannya. Ya. Nah, kalau kita tidak termasuk dari dua golongan ini, paling tidak kita berkeinginan seperti mereka. Ya. Semoga keinginan kita bisa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, atau paling tidak kalau kita punya niat yang kuat untuk seperti itu, niat kita diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Niat kita diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang lebih terbaik tentunya, kita mampu menjadi seorang yang berilmu, ya, yang kita amalkan ilmu kita, kemudian kita sampaikan kepada manusia secara luas, bermanfaat bagi kaum muslimin, dan juga kita punya harta benda yang banyak, yang harta itu kita gunakan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Bisa enggak menjadi seorang yang berilmu dan kaya raya? Ya. ulama besar, ilmunya wus akeh sudah banyak. Ya, dan juga miliarder. Ya, usahanya di mana-mana. Bisa enggak? Jadi pondok pesantrennya gede, masjidnya gede, semua atas biaya dia. Dan pondok pesantren lain dibiayai. Top ini sudah ya. Hah? Ini baru. Masya Allah. Dua-duanya dikumpulkan pada satu orang. Nah. Adakah orang yang seperti ini? Ada. Jangan dikira wah ngimpi kali Ustaz. Ya enggak juga. Ya. Kita saja yang belum mampu untuk mencapainya. Wah jauh sekali. Ya. Tapi bukan berarti tidak ada. Ya. Ada. Bahkan di masa lampau. Ya. Ada ulama-ulama yang seperti ini. Masya Allah. Seperti siapa? Siapa? Ini masa lampau. Nah. Seperti Ibnu Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak. Kita tahu siapa Abdullah bin Al-Mubarak. Ya. Imam min a'immatil Islam. Dan dia mempunyai harta benda yang dia menafkahi dengannya para muridnya. Ya, keluarganya dan menyantuni kaum muslimin. Ya, demikian pula seperti Imam Al-Layth. Ya, Al-Imam Al-Layth, seorang imam min a'immatil Islam, faqih min fuqaha al-Islam. Ya, dia seorang yang kaya raya. Dan dia termasuk donatur, penyantun pendukung dana bagi majlis Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Layth bin Sa'd. Imam faqih. Nah, ini Masya Allah. Dia mengumpulkan dua hal, ilmu dan harta. Ya itu Ustaz, makanya saya sekarang rajin kerja. Hah? Sehingga kalau saya dapat harta, duitnya banyak, nanti saya mondok Ustaz. Atau saya bisa ke Yaman Ustaz. Jadi sekarang saya gak ngaji dulu, gak apa-apa. Ya. Akhirnya sebagian orang, subhanallah. Ya, gak muncul-muncul, gak ngaji-ngaji, sibuk kerja dengan alasan seperti itu tadi. Supaya bisa seperti Abdullah ibn al-Mubarak dan Al-Layth bin Sa'd. Nah, wah, kemudian subhanallah, gak harta, gak ilmu, akhirnya tenggelam. Ya, la khabar wa la syaih. Ya, jumpa-jumpa, lihat, sudah futur. Hilang sudah. Harapan menjadi Layth bin Sa'd ataupun Abdullah bin Mubarak. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, untuk mencapai yang seperti ini bukan berarti menghalalkan segala bukan berarti menempuh segala cara, bukan. Ya. Memang bisa mengumpulkan kebaikan ilmu, kebaikan harta itu tidak pada semua orang, tidak semua orang bisa. Ya. Enggak semua orang bisa, hanya orang-orang tertentu, segelintir. Yang dia bisa mengumpulkan ilmu menjadi seorang ulama besar dan juga punya harta benda yang banyak. Enggak semua orang bisa. Ya. Bisa dihitung dengan jari. Pada umumnya seorang harus memilih antara agamanya atau dunianya. Kalau dia menghabiskan waktunya untuk dunianya, sering sekali dia akan mengalahkan apa? Agamanya, akhiratnya. Pasti akan ada yang dia korbankan sedikit atau banyak. Kalau dia sudah sibuk dengan dunianya. Ya, kalau kita jujur, sebenarnya ini bukan suatu yang asing dari kita. Ya, sering sekali kita dihadapkan antara memilih. Kita mementingkan kepentingan agama kita atau kita mementingkan kepentingan akhirat kita. Dan pada umumnya sering sekali kita kalah. Lebih mengedepankan kepentingan dunia kita dibanding akhirat kita. Ya, kalau sudah kerja habis-habisan, entai-entaian, nah kalas. Setelah itu, agamanya bakal. Mesti ada yang dia korbankan. Ima ibadahnya terganggu. Ya enggak? Demikian pula ngajinya apalagi. Kalaupun toh ada yang semangat ini ya, semangat dia datang ngaji meskipun sudah kerja seharian tadi, datang ngaji. Semangat. Kembang kempis. Ya. Kalau diibaratkan dengan lampu sudah 5 watt itu. Hampir padam. Ya, tapi alhamdulillah, ya. Dia punya semangat, baguslah. Artinya meskipun dia capek, dia tetap ngaji. Ma'jur insyaallah. Meskipun 5 watt tadi. Ya. Artinya orang itu harus tahu, ya. Harus ada semacam skala prioritas. Kalau dia mementingkan agamanya, memang harus ada dunia yang harus dia kalahkan. Artinya, ya kerjalah, tapi jangan ngoyo. Kalau kita bukan seorang yang bisa mengumpulkan dua hal ini tadi. Nah, diatur waktunya, diatur kesanggupannya. Ya, kapan kita harus kerja, kapan kita harus menyiapkan diri untuk agama kita, untuk ibadah kepada Allah, untuk menuntut ilmu. Ya. Nah, misalnya kita atur siang hari bagaimana kita melakukan qailulah, ya mengambil waktu sedikit di siang hari istirahat, ya supaya di malam hari kita nggak molor, bisa bangun di tengah malam, bisa paling tidak minimalnya sholat witir, ya apalagi semoga bisa melaksanakan sholat malam qayyid. Ya. Demikian pula kalau memang nantinya ada kajian ba'dal maghrib misalnya, ya, persiapkan diri. Persiapkan diri kita untuk bisa belajar dengan baik. Dan nanti gimana? Ya harus dipersiapkan memang. Harus ada dunia kita yang kita kalahkan atau kita setting sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita bisa lebih mengedepankan mana yang bermanfaat untuk akhirat kita dari hanya sekedar mementingkan urusan-urusan dunia kita. Barakallahu fikum. Jadi untuk mengumpulkan antara harta dan juga ilmu sehingga bisa menggunakan harta di jalan Allah dan menyebarkan ilmu, mengamalkan ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ini tidak mudah bagi setiap orang. Tidak mudah bagi setiap orang. Maka hendaknya kita bisa mengukur kemampuan diri kita. Makanya rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Ya, semoga Allah merahmati seseorang yang dia tahu akan kadar dirinya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal maghrib. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.